إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئاتنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Kita melanjutkan kembali yang telah kita baca di kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdul Al-Fauzan Hafizullah Ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, Faddala al-hadithu ala adami wujudil qisasi fi sibihil amali. Yaitu dalil tentang hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, iktatarat imra'atani min Hudzailin, terjadi bunuh-membunuh dua perempuan dari suku Hudzail. Faramat ihdahumal ukhra bihajarin, maka salah satu dari perempuan tersebut melempar yang lainnya dengan batu. Faqatalatha wa ma fi batniha, maka dia membunuh dengan batu tersebut dan membunuh apa yang ada di dalam perutnya, yaitu janin. Faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidiyatil mar'ati ala aqilatiha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan bahwasanya wanita yang membunuh tersebut wajib untuk membayar diyat dari aqilatiha, dari kerabat-kerabat dari arah bapak yang mereka berserikat di dalam membayar diyatnya. Jadi akilah ini adalah kerabat si wanita tersebut dari arah bapak. Ini bapak wanita, bapaknya, kakaknya, kerabat-kerabatnya, mamanya, yang mereka berserikat untuk membayar diyat wanita yang membunuh tersebut. Wadal hadisu ala adami wujubil qisasi fi sibhil amdi, maka hadis ini menunjukkan tidak adanya kewajiban menegakkan qisas pada pembunuhan yang menyerupai kesengajaan, yaitu melempar batu. Wala anna diyatahu takunu ala akilatil jani, dan kewajiban membayar dia tersebut ini dibebankan kepada keluarga dari arah bapak al-jani, orang yang melakukan pembunuhan tersebut. Li'annahu qatala la yujibu qisasan fakanat diyatuhu alal aqilati kal khata'i. Karena pembunuhan tersebut tidak mewajibkan qisas, maka diyatnya dibebankan kepada kerabat-kerabat dari arah bapaknya yang mereka berserikat di dalam membayar diyat tersebut, seperti pembunuhan secara salah atau salah dalam masalah pembunuhan secara salah. Qala Ibnu Munzir, telah berkata Al-Imam Ibnu Munzir rahimahullah, ajma'a kullu man nafadu anhu min ahlil ilmi anaha alal aqilati. Ulama telah ijma' bersepakat, setiap yang kami tahu dari ahlul ilmi, dari para ulama, bahwasanya mereka menyatakan dia tersebut ini dibebankan kepada kerabat pihak yang membunuh dari arah bapak, dari arah bapak yang mereka berserikat untuk membayar diyat. Bapaknya, kakaknya, pamannya. Wa qala al-muwafiq, dan telah berkata Imam Al-Muwafiq Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam Al-Mughni, la na'lamu khilafan annaha 'alal aqilati. Kami tidak mengetahui adanya khilaf, perbedaan pendapat, bahwasanya diyat itu dibebankan kepada aqilah, kerabat-kerabat dari arah bapak, yaitu dari arah laki-laki yang mereka berserikat untuk membayar diyat pembunuh tersebut. Wa kada hakahu ghairuhuma, begitu juga yang telah dihikayatkan oleh selain dari Al-Imam Ibnu Munzir dan juga Imam Ibnu Qudamah. Alhamdulillah ta'ala, wa amma qatlul khata'i, adapun pembunuhan karena salah, faqad arrafahul ulama'u biqolihim, maka para ahli fikih mereka telah mendefinisikan dengan perkataan mereka, wa huwa ayyaf ala malahu fi'luhu, yaitu seseorang melakukan apa-apa yang sebenarnya dia tidak melakukan. Misru ayyarmiya sayidan au hadafan fayusibu adamiyan maksuman lam yaksudhu fayaqtuluhu. Semisal ada seseorang yang memburu buruan, binatang buruan, baik itu memanah atau menombak, atau menembak. Mengarahkan senjatanya ke arah binatang buruan. Lalu ternyata senjata tersebut mengenai seseorang yang darahnya dilindungi, yang darahnya terlindungi. Sedangkan orang tersebut tidak bermaksud untuk membunuh orang tersebut. Kemudian senjata tersebut membunuhnya. Ayak tulu musliman fi safi kufarin yadunhu kafiran. Atau seseorang membunuh seorang muslim, sedangkan orang muslim tersebut berada di barisan orang-orang kafir, sedangkan orang tersebut menyangka bahwasanya orang muslim tersebut kafir, akhirnya dibunuh, ya kan? Misalnya ada dua kubu, misalnya kan, ini muslim, ini kafir, berhadapan, ya. Ternyata di sini ini ada orang muslimnya, ada orang muslimnya. Loh kok di barisan orang kafir? Bisa saja, ya kan? Mungkin dia Islam tapi menyembunyikan keislamnya, takut. Kenapa? Dia hidup di tengah-tengah orang-orang kafir, ya. Akhirnya apa? Dipaksa untuk berperang bersama-sama dengan orang kafir. Jadi seperti itu, ya. Menyembunyikan keislaman, akhirnya dia ikut di sofnya orang kafir, akhirnya apa? Terjadi peperangan dan seorang muslim tersebut membunuh orang tersebut. Ternyata dia muslim. Ternyata dia muslim. Setelah diusut, ternyata dia seorang muslim. Atau motifnya lain misalnya, misalnya ada seorang muslim misalnya kan menyusup ke barisan kafir, misalnya kan menyusup ke barisan kafir, kemudian terjadi perangan, disangkanya dia rombongan orang kafir, kemudian dibunuh. Ini juga bisa. Ternyata membunuh temannya sendiri. Namanya ini pembunuhan secara karena kesalahan. Wa amdus sabi wal majnuni yajri majral khata. Dan pelaku pembunuhan tersebut seorang anak kecil atau seorang yang gila. Seorang anak kecil atau seorang gila. Anak kecil membunuh orang atau orang gila membunuh orang. Membunuhnya disengaja enggak? Ya disengaja, ya kan. Ya, anak kecil membunuh orang gila, membunuh. Namun karena apa membunuhnya? Dia apa? Kurang akal. Anak kecil ternyata kurang akal. Orang gila juga kurang akal. Li'annahuma laisa lahuma qasdin atau qasdun. Karena keduanya, yaitu anak kecil atau orang gila tersebut, sejujurnya dia itu sebenarnya tidak mempunyai maksud untuk membunuh. Kenapa? Karena kurang akal. fahuma kal mukallifil khata'. Maka keduanya ini, jika ada anak kecil membunuh atau orang gila membunuh, maka ini hukumnya seperti seseorang yang dewasa, yang berakal, yang membunuh secara keliru. Secara keliru. Terus gimana? Ya, walinya bertanggung jawab ya. Walinya bertanggung jawab. Walinya anak kecil dan walinya orang gila tersebut bertanggung jawab atas pembunuhan anak kecil atau pembunuhan orang gila tersebut. Walinya atau korobah kerabat dari arah bapak, bapaknya, kakaknya, paman-pamannya, ini mereka berserikat untuk membayar diyat. Tentunya semuanya apa? Tentunya ini tidak lepas dari apa? Tidak lepas dari kerabatnya. Kenapa saya membunuhnya kan? Anak kecil saya membunuh. Kenapa orang gila saya membunuh? Tahu dia itu orang yang kejam, misalnya orang gila, kok dilepas, dibiarkan? Harusnya dipelihara. Jangan sampai membunuh orang. Maka tetap, tanggung jawab bagi kerabat dari pihak bapak atau dari kerabat yang laki-laki. Wa yajri majral khata'i aidan al-qatru bi tasabbub kama law khafara bi'ran aw khafratan fi tariqin aw awqafa fihi sayyaratun fatalafa bisababi dzalika insan. Atau peristiwa pembunuhan secara tidak sengaja, ini seorang membunuh tapi dengan sebab dia apa yang menjadikan sebab orang itu terbunuh. Seperti seseorang kalau menggali sumur, menggali sumur atau menggali lubang di jalanan, menggali sumur atau menggali lubang di jalanan. Nah, ini apa? Menjadi sebab orang itu mendapatkan kecelakaan. Akhirnya apa? Akhirnya sebuah mobil misalnya masuk ke dalam lubang tersebut atau masuk ke dalam sumur tersebut, akhirnya apa? Akhirnya menyebabkan kematian seseorang atau pengendara mobil tersebut. Maka ini juga termasuk dari pembunuhan secara tidak sengaja. Terus apa? Ya harus membayar diyat. Orang yang membuat sumur atau membuat lubang tersebut di jalanan harus membayar diyat. Bertanggung jawab. Karena dia yang membuat sebab orang menjadi celaka, menjadi meninggal. Wa yajibu fi qatril khata'i al-kafarata fi malil qatil wa ya'idku raqabatin mu'minatin. Dan berkewajiban dalam peristiwa pembunuhan secara salah ini, dia harus membayar kafarah, membayar tebusan dari harta orang yang membunuhnya, yang menjadikan sebab orang tersebut terbunuh. Dia harus membayar kafar atau tebusan wahya itku rokabatin mu'minatin. Dia harus membebaskan seorang budak wanita muslimah atau mukminah. Fa'ilam yajid al-rakabata awwajadaha walam yaqdir ala samaniha sama syahraini mutatabi'in. Kalau orang tersebut tidak mendapati tidak mendapati budak wanita yang mukmin, atau mendapati ada wanita budak mukminah namun dia tidak mampu untuk membelinya, maka dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Watajibud diyatu ala aqilatihi, ditambah kerabat dari pihak bapaknya, mereka berserikat untuk membayar diyat atas pembunuhan tersebut. Wahum dukurun asobatihi, yaitu dari kerabat-kerabat laki-laki yang mereka kerabat-kerabat dari arah bapak yang tatkala apa mendapat harta warisan atau bagi waris ini, mereka mengambil dengan sisa, dengan cara sisa. Bapaknya si pembunuh, mamanya, kakeknya yang laki, apanya yang laki-laki, mereka berserikat untuk membayar diyatnya. Adapun si pembunuh, maka dia wajib membebaskan satu budak perempuan mukminah. Kalau tidak mendapatkan atau tidak mampu membelinya, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Ini sebagai kafarah, tebusan membunuh jiwa yang terlindungi. Qala Syekh Hafidzullah Ta'ala, wa man qatala musliman fi safi kufarin yadunnuhu kafiran fa innahu la yajibu bihi illa al kafarata faqad. Ini Syekh merinci, barang siapa yang membunuh seorang muslim sedangkan seorang muslim tersebut berada di kubu orang-orang kafir, di barisan orang-orang kafir, sedangkan si pembunuh tersebut menyangka bahwasanya orang muslim tersebut termasuk dari orang kafir karena berada di kumpulan orang-orang kafir, maka si pembunuh tersebut tidak wajib atas dirinya kecuali hanya membayar kafarah saja. Hanya membayar kafarah saja. Biqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 92. Wa man qatala mu'minan khata'a fatahriru rakabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi ila ayyasaddaku ila ayyasaddaku. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin salah, karena salah dalam membunuh, maka hendaklah si pembunuh tersebut membebaskan budak, seorang wanita mukminah, dan juga membayar diyat. Yang diberikan kepada korban. Illa ayyasaddaku. Kecuali kalau memang keluarga si korban mengikhlaskan. Ya, mengikhlaskan ya, karena ini kesalahan yang tidak disengaja. Ya sudah, tak maafkan misalnya. Ini apa? Berarti apa? Berarti yang harusnya membayar diyat dimaafkan, tidak usah membayar diyat aja. Berarti si korban tadi apa? Telah bersedekah kepada si pembunuh secara khata atau salah. Fa'in kana min qawmin aduwil lakum wa huwa mu'minun fa tahriru rukabatin mu'minah. Maka Asy'ah menyatakan sebagai dalilnya yang selanjutnya ini, fa'in kana min qawmin aduwil lakum, jika wa huwa mu'minun, jika yang terbunuh tersebut dia seorang mukmin, namun dia masuk atau dalam barisan musuh kalian. Musuh kalian berarti apa? Orang kafir. Jadi seorang mukmin berada di barisan orang kafir. Fatari rukabati mukminah, maka adalah dia si pembunuh membayar membebaskan seorang budak wanita mukminah. Wa in kana min qawmin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila alihi wa tahriru rukabatin mukminah. Wa man lam yajid fasyam syahraini mutatabi'ini taubatan minallah. Dan barang siapa yang membunuh dengan cara salah, yaitu tatkala kaum muslimin mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang kafir, kemudian terjadi pembunuhan secara salah, ya kan? Namun di sini apa? Di sini ada perjanjian damai. Perjanjian damai berarti apa? Berarti pas enggak berperang ya. Pas enggak berperang. Ini bedanya tadi. Kak, tadi itu pas berperang, berhadapan-hadapan, kemudian disangkanya kafir kemudian dibunuh. Lain ya. Kalau ini kondisinya apa? Kondisinya kondusif. Antara muslim dan kafir terjadi misak, perjanjian damai, kemudian terjadi pembunuhan setelah salah. Maka dia diwajibkan untuk membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga korban, dan juga dia si bang membebaskan budak seorang wanita mukminah. Apabila dia tidak mendapatkan budak, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu aliman hakiman, dan Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan Allah telah menyatakan fajalu qatl al-khata ala qismain, maka pembunuhan secara salah ini bisa dijadikan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kismun fihi al-kafaratu al-qatil wadiyati ala aqilati. Yang pertama, si pembunuh ini wajib membayar kafarah atau tebusan, dan juga wajib membayar diyat. Tebusan tadi telah disebutkan, membebaskan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut kalau tidak mampu. Wa qatlul mu'min khata'an fi ghairi safil kuffar, yaitu pemudia seseorang membunuh seorang mukmin karena salah selain mukmin tersebut tidak berada di kumpulan orang-orang kafir, tidak di kumpulan orang-orang kafir. Wabima idza kana al-qatilu min qawmin bainana wa bainahum ahdun, dan peristiwa pembunuhan tersebut ini antara pihak kafir dan pihak muslim ini terjadi perjanjian damai, jadi tidak dalam masa-masa peperangan. Seseorang membunuh mukmin karena salah, maka dia wajib membayar kafarah dan membayar diyat. Ini bagian yang pertama. Wa qisman tajibu bihi diyatu faqat. Bagian yang kedua, si pembunuh wajib untuk membayar diyat saja. Membayar diyat saja, yaitu tidak membayar kafarah. Wa waqatul mu'min bainal kufar yadunuhul qatil kafiran, yaitu seseorang membunuh seorang mukmin di medan pertempuran antara muslim dengan kafir, sedangkan si pembunuh tadi menyangka bahwasanya dia seorang kafir karena berada di barisan orang-orang kafir tatkala terjadi peperangan. Ini ya, bisa dibedakan ya. Qala al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu fi Fathil Qadir. Telah berkata al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam kitab Fathul Qadir, yaitu Fathul Qadir ini termasuk dari kitab tafsir Al-Qur'an yang ditulis oleh al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Dia menyatakan fa in kana minkumin aduwwil lakum wa huwa mu'minun fa tahriru raqabatin mu'minah. Dia menafsirkan sebuah ayat di dalam surat An-Nisa ayat 90. Jika terjadi, jika si orang yang terbunuh itu seorang mukmin sedangkan dirinya berada di saf musuh kalian kemudian terbunuh, maka si pembunuh tersebut wajib untuk membebaskan seorang budak wanita mukminah. Dia menyatakan ai fa in kanal maqtul minkumin aduwwil lakum wa kufarul harbiyuna wa hadha mas'alatul mu'min alladhi yaktuhul muslimuna fi biladil kufari alladhina kana minhum summa aslama wa lam yuhadir wa hum yadunnuna annahu lam yuslim. Yaitu seorang yang terbunuh secara tersebut dari kalangan musuh-musuh kalian, yaitu orang-orang kafir yang sedang memerangi orang-orang muslim, maka permasalahan seorang muslim di sini yang membunuh seorang mukmin di negeri orang kafir yang orang mukmin tersebut memang berada di negeri kafir, kemudian orang tersebut memang sudah berislam namun dia tidak hijrah. Orang mukmin tersebut setelah islam dia tidak berhijrah, tidak dari negeri kafir, sehingga orang-orang mukmin menyangka bahwa orang tersebut belum masuk Islam. Wa annahu baqin ala dini qaumihi, menyangka bahwasanya orang tersebut tetap berada pada agama kaumnya, itu agama kekafiran. Fala diyata ala qatilihi, maka tidak wajib membayar diyat atas si pembunuh tersebut. Bal alaihi tahriru raqabati mu'minatin, akan tetapi wajib bagi si pembunuh mukmin tersebut dia membebaskan budak wanita, satu budak wanita mukminah. Jadi itu masuk yang jenis yang mana? Jadi Imam Asy-Syaukani menafsirkan di dalam ayat tersebut seorang yang salah, membunuh tatkala terjadi peperangan antara muslim dan kafir, kemudian orang muslim tersebut berada di kubur orang kafir, di kuburnya orang-orang kafir, dia sudah muslim, namun apa? Dia tidak berhijrah. Dia tidak berhijrah, tidak pindah dari negeri kafir, akhirnya terjadi peperangan. Dan orang tersebut berada di barisan orang kafir, akhirnya terbunuh. Akhirnya, maka si pembunuh tersebut tidak wajib, tidak ada diat, tidak wajib membayar diat, namun hanya membayar kafarah, yaitu dengan membebaskan budak wanita mukminah. Kalau tidak mendapatkan, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Itu bisa masuk ke cerita yang tiga. Sebelumnya itu kan ada pembahasan pembunuhan, iya, karena kita menjadi dua. Mungkin. Imam Syafi'i hanya sebatas ini menafsirkan ayat ini. Dan juga pendapat Syekh Fauzan juga, yaitu poin yang sebelumnya, yaitu sebelum mencuplik surat An-Nisa ayat 92 ini juga. Memang kota la musliman bisa bil kufar ya junu kafir. Fa inna la yajibu illa bi kafarah faqat. Atau mungkin bisa dibedakan menjadi cetakan yang sama semua ini. Kalau membunuh seorang muslim di barisan kafir yang mereka berperakalan kebangsaan, artinya seperti orang Islam Amerika berperang melawan kaum muslimin. Ya, berperang karena kebangsaan ini bukan jihad. Ditanyakan yang mana? Berarti membunuh orang muslim yang berada di barisan orang kufar karena kebangsaan. Mereka berperang karena kebangsaan. Lelah, nanti mungkin diterangkan di belakang. Bisa saja seperti itu. Misal. Semoga enggak terjadi misal. Enggak usah. Misalnya ada negara muslim melanggar kedaulatan atau merampas bagian kedaulatan Indonesia, negeri muslim, kemudian pemimpin berfatwa untuk memerangi negara tersebut yang mencaplok misalnya, Boleh tak? Boleh. Perang walaupun mereka muslim. Kamu belum berarti tidak terkenal hukum ini. Tidak. Tidak kena dia. Dan mereka berada di posisi yang salah. Jadi tidak setiap membunuh muslim itu ada diatnya enggak. Seperti seorang penguasa membunuh pemberontak, enggak ada diat. Berada dalam posisi yang salah mereka. Dan masih diri juga nih. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa sallallahu alaihi wasallam.